Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Jadi kita sudah masuk ke al-hasan wal-hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ijtaharat, dan telah kita baca keterangan Syekhun al-Bukhari hafizahullah bahwa An-Nadhim menginginkan dengan awal bait al-hasan li ghairi, ya, sebagaimana beliau simpulkan di akhir halaman 44 itu. Nah, وبيان أن قوله طرقا إشارة إلى أن من شرط الحديث الحسن تعدد الطرق. Ketika dia mengatakan والحسن المعروف طرقا الحسن الحديث الحسن adalah hadith yang dikenal jalan-jalan riwayatnya. Turuq jamak dari tariq, jadi bukan hanya datang dari satu tariq, dari satu jalan riwayat, tetapi datang lebih dari satu jalan riwayat. Yakni ta'addud at-turuq, berbilangnya jalan riwayat. Dan ini adalah al-hasan li ghairi. Dia mengisyaratkan ini hasan li ghairi, karena al-hasan li ghairi adalah hadis yang sanadnya dhaif, satu sanad dhaif, tapi datang jalan riwayat lain, jadi tariq itu dhaif, tapi datang tariq yang lain yang menguatkan. Jadi beberapa turuk, beberapa jalan riwayat yang lemah saling menguatkan, bergabung satu dengan yang lainnya, saling menguatkan sehingga menjadi al-hasan li ghairihi, hasan karena riwayat lainnya yang menguatkannya. Nah, karena al-hasan li dhatihi adalah hadis yang hanya satu sanad, satu tariq, dengan satu sanad, dengan satu tariq itu memang hasan li dhatihi. Satu tariq itu memang hasan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi jelas bahwa bait ini untuk apa? Al-hasan li ghairihi. Nah, kemudian wa ghadat rijaluhu la tasahih ishtaharat. Dijelaskan di syarah bahwa ghadat maknanya ishtaharat, yakni wa ishtaharat rijaluhu la tasahih ishtaharat. Dan yang kedua, ya, hadis yang rijal rawi-rawinya terkenal, ya, tersohor, tetapi tidak seperti kemasyhuran rawi-rawi hadis yang sahih. Nah, ini yang dia maksud adalah al-hasan li dzati. Ya. Jadi dia menginginkan sebenarnya dengan ini bahwa saya mengatakan al-murad bihada al-hasan lidati, al-murad bihada al-hasan lidati, fahuwa yuridu rahimahullah ayakula laka ya talib al-ilm inna rijal hadith al-hasan laysu ka rijal al-hadith al-sahih min haythu tamam al-dabat. Kekuatan dabat, kehebatan dabat penguasaan riwayatnya al-hadith al-hasan lidatihi tidak sehebat penguasaan riwayat al-sahih lidatihi. Naam, as-sahih li dhatihi kama marra bina tamu dhabat, sempurna dhabatnya, sempurna penguasaan riwayatnya. Ya, sedangkan al-hasan li dhatihi tidak sempurna, melainkan ada kekurangan tapi tidak lemah. Ada kekurangan tetapi tidak sampai turun ke tingkatan dhaif. Hanya saja kurang sempurna, tidak sehebat rawi-rawi hadis as-sahih li dhatihi. Itu dan dia maksud kemasyhuran rawi-rawi al-hadith al-hasan tidak seperti kemasyhuran hadith-hadith as-sahih. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Syekh, wa hadza aidan laysa daqiqan, ini juga tidak teliti, ya, tidak teliti. Dalika anna hadzal wasfa yashtariku fihi aidan rijalul hadith ad-dha'if. Karena penyifatan ini, ya, bersekutu pula di dalamnya rawi-rawi hadis dhaif. Farijaluhu la karijali hadis sahih aidan. Karena rijal al-hadis dhaif juga tidak seperti rijal al-hadis sahih. Wa la kulli halin fal baitu madkhulun wa fi qusurun dhahirun bayyin. Ya, bagaimanapun juga ya, bait ini kata Syekh madkhulun. Madkhulun artinya apa? Ada kekurangannya. Yakni madkhulun dimasuki oleh hal lain yang bukan bagiannya. Yakni dhaif juga masuk padahal dia ingin menjelaskan al-hasan li dhati, tetapi dhaif juga bisa masuk di sini. Wa fi qusurun dhahirun bayyin, dan pada bait ini terdapat kusur, yakni naqsun, ada kekurangan yang zahir, yang nyata, yang jelas. Wa lidha ya lidha tudrika ala an-nadhimi hadha al-bait. Lidha tudrika ala an-nadhimi hadha al-bait. Oleh karena itu di istidrak, nah, diralak ya, yakni ada kritikan terhadap bait ini dan ada yang meralatnya. Perbaikinya. Man yaqra ala? Naqra min huna? Min huna. Lidha tudrika. Nah. Khalas. Tawqaf. Ana saqra. Nah. Lidha tudrika. Khalas. Lidha tudrika ala an-nadhimi hadha al-bait ila ya. Oleh karena ini ada ralat atas an-nadhim, baitnya ini diralat menjadi apa? Yang tadinya wal hasanul ma'rufu turqan menjadi apa? Wal hasanul khafifu dhabtan id ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Jadi bagian ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat ini tetap apa adanya, tapi yang diganti di awal al-ma'rufu turqan diganti menjadi wal-hasanul khafifu dhabtan. Baik, wal-hasanul khafifu dhabtan id ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Nah, dengan bait ini yang diperbaiki ini ya, menjadi jelas terbedakan antara al-hasan lidhati dengan as-sahih lidhatihi. Nah, wal-hasanul khafifu dhabtan. Yang namanya ta'rif, definisi itu kan harus jami' ma? Mani' jami'un li jami'i afradihi wa mani' min dukhuli ghairihi fih. Dia harus jami' mencakup seluruh anggotanya masuk dalamnya. Mani' menghalangi selain yang bukan bagiannya untuk masuk. Sementara yang di atas madkhul. Madkhul yang di atas. Tidak jami' mani'. Jadi ini jami' mani' untuk al-hasan lidhati. Wal-hasanul khafifu dhabtan. Hadith al-hasan adalah hadith yang ringan dhabtnya. Yani kurang sempurna dhabtnya. Idh manakala ghadat rijaluhu. Yani ishtaharat rijaluhu, rawi-rawinya masyhur, tetapi la kasahih ishtaharat, tidak seperti kemasyhuran hadis rawi hadis as-sahih. Hadha al-bait fi bayan li hadd al-hadith al-hasan li dhati. Naam. Bait ini terdapat padanya penjelasan untuk al-hadith al-hasan li dhati. Kama huwa ta'rif al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Yani fi nushat an-nadhar. Naam, sebagaimana definisi al-Hafidz Ibn Hajar, dan ini yang mu'tamad dalam membedakan antara sahih lidhati al-hasan lidhati. Fa rijalul hadits al-hasan lidhatihi aqallu dhabtan min rijal hadits sahih. Fahimtum? رجال الحديث الحسن لذاته ماذا أقل ضبطا. Di sini letak perbedaannya. Adapun syarat yang lainnya sama. Apa saja syarat itu yang lain? Hah? ittisalus sanad. Rijaluhu kulluhum udul, yani adlun an adlin an adlin bihadhi at-tasil as-sanad. Ghairu madha? Ghairu syurut as-salbiyah. Ghairu ha? Madha? Ghairu nasitum. Ghairu mu'all. Ghairu mu'all wa ghairu madha? Ha? Ghairu syad. Nah, laysa fi illah wa laysa fi syudud. Nah, ini semua sama. Ittisal as-sanad, udul ar-ruwah, adamu as-syudud wa adamu al-illah. Fahimtum? Syurut ini semua sama. Sahih lidati dan al-hasan lidati sama dalam hal syurut tersebut. Ittisal as-sanad, udul ar-ruwati wa madha adamu as-syudud wa wal-illah. Tetapi bedanya terletak di dhabt. Nعم رجال حديث الحسن بذات أقل ضبطا من رجال الحديث الصحيح الذي rendah ضبط ya penguasaan riwayatnya dibandingkan rawi-rawi hadith as-sahih li dhatihi. Yani ماذا as-sahih li dhatihi disebut ضبطnya apa? Tamu ضبطi, sempurna ضبطnya. Sedangkan al-hasan li dhatihi khafifu ضبط, yani ringan dhabatnya, lebih rendah daripada tamu dhabat, yani kurang sempurna tetapi tidak lemah. Wa alaihi fal hadithu sahihu ma'al hasani yashtarikani fi jami'i syuruti. Berdasarkan ini hadith sahih bersama al-hasan lidhati, yani sahih lidhati dan hasan lidhati, yashtarikani fi jami'i syurut. Wadih yashtarikani fi jami'i asyurut, dua-duanya bersekutu dalam seluruh syarat. Illa kecuali fi syartin wahidin wa huwa dhabtu. Warawi sahih lidhati tamu dhabti. Tamam? Tamu dhabti, sempurna dhabtnya. Warawi hadith lidhati akhaffu dhabtan minhu wa lam yad'uf. Entabihu. Akhaffu dhabtan minhu, lebih ringan, lebih rendah dobetnya daripada tamud dobet. Jadi tidak sesempurna. Ya. Rawi as-sahih yang tamud yang sempurna dobetnya. Walam yad'uf, tetapi tidak sampai lemah. Bukan lemah. Ada kurang sempurna, tetapi tidak lemah. Wahuwa al-mu'abbaru anhu, dan itulah yang diungkapkan. Ya. Dalam ungkapan-ungkapan ahli hadis ketika menyifati rawi al-hadis al-hasan lidhati bi saduq aw la ba'sa bihi. Nah. Amma idza qila masalan thiqah, ha? Sabtun, thiqatun sabtun, imam, jabal. Ha? Sifat-sifat ini untuk apa? Sammu ad-dhabt. Adapun ketika dikatakan saduq, saduq juga maknanya terpercaya, tapi saduq ungkapan ini untuk al-hasan lidhati. Dia tidak setingkat dengan thiqah, sabit dan seterusnya. Thiqatun sabtin jabal imam. Baik. Jadi saduq dihafalkan ini, jika antum mendapati pada biografi rawi itu dikatakan saduq, berarti hadisnya hasan lidhati. Aw la ba'sa bihi. Tidak mengapa dengannya. Ini juga untuk al-hasan lidhati. La ba'sa bihi. Nah. Au nahwiha min al-ibarat. Atau yang semisal dengannya dari ungkapan-ungkapan ahli hadis. Allati tadullu ala anna dhabta. Ibarat allati tadullu ala anna dhabta. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dhabt rawi itu qad khaffa inda rawi. Sungguh dhabtnya telah ringan, kurang sempurna di sisi rawi, sehingga disifati saduq la ba'sa bihi dan semisalnya. Wa huwa musyarikun lil hadits sahih fil ihtijaj bihi. Wa huwa musyarikun lil hadits sahih fil ihtijaj bihi, tentunya sama dengan hadits sahih menyamai al-hadits as-sahih dalam hal apa? Dijadikan sebagai hujjah. Naam. Lakin 'inda at-ta'arud madza? Di situ fungsinya. Klasifikasi ini tampak ya. Semakin tampak ya ini ketika terjadi ta'arud bainal haditsain. Ada pertentangan antara dua hadis dalam hal dalalah misalkan yang harus diterjih, tidak bisa dijamak. Kan begitu? Yang kita pelajari dalam ilmu usul fiqh, pertama al-jama', tsumma an-nasakh, tsumma at-tarjih. Nah, al-jama' tidak mungkin kan. Nasakh juga tidak dalil. Terpaksa kita tarjih. Kita dapat yang satunya hadithun sahihun li dhati, yang satunya hasanun li dhati. Ayyuhuma yurajjah? Yang mana yang diterjih? Mana yang dipilih? Hah? Yurajjah al-hadith as-sahih li dhati. Hadith itu yang kita ambil. Dan kita tidak memakai al-hasan li dhati. Karena kalah kuat. Begitu. Nah. Ketika tidak terjadi ta'arud, semuanya hujjah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi an-Nusha, wa hadha al-qismu min al-Hasani musharikun lis-sahih fi al-ihtijaj bih. Wadih? Wa hadha al-qismu min al-Hasan, jenis ini dari al-hadits al-Hasan, musharikun lis-sahih fi al-ihtijaj bih. Wa in kana dunahu, wa in kana dunahu, meskipun di bawahnya. Dalam hal ihtijaj di bawahnya, tetapi sama-sama yuhtajju bi. Wa musyabihun lahu, musyabihun lahu, yani musyabihun lil hadits sahih. Finqisamihi musyabihun lahu, yani menyerupai al hadits sahih. Finqisamihi dalam hal inqisamnya, dalam hal terbaginya. Al-hadith as-sahih dan al-hadith al-hasan sama-sama terbagi ila maratiba. Ila maratiba terbagi menjadi beberapa maratib, beberapa tingkatan, ba'duha fawqa ba'd. Satu tingkat, sebagian tingkatan lebih tinggi tingkatannya daripada tingkatan yang lainnya. Kama marra bina fi maratib as-sahih. Kan bertingkat-tingkat ya. Nah, sudah kita lewati. Baik, misalkan al-hadith as-sahih lidhati yang disifati bahwa sanadnya adalah silsilah dhahabiyah, iya, atau asahhu madha, asahhu al-asanid, kan beda tingkatannya dengan sanad yang rawi-rawinya thiqah, tetapi tidak disifati sebagai asahhu al-asanid, tidak disifati sebagai silsilah dhahabiyah misalkan. Nah, sama dengan ini juga ada maratib. Tamam. Idza ijtama hasanun li dhatihi ma'a hasanin li dhatihi yakunu sahihan li ghairihi. Apabila berkumpul hasanun li dhatihi ma'a hasan li dhatihi, bersama hasan li dhatihi, yakunu, menjadilah hadis itu sahihan li ghairihi. Naik derajatnya ya, rutbahnya, martabatnya, derajatnya menjadi apa? Sahih li ghairihi. Sama, sahih karena yang lainnya. Wajah ada? Hah? Ada dua hadis yang semakna? Dua-duanya? Al-Hasan li dhati. Saling menguatkan, bisa menjadi sahih li ghairi. Tamam. Thumma innal haditha al-hasan yanqasimu ila qismain. Al-qismu al-awwal hasan li dhatihi wa qad sabaq, in antara lewat. Al-qismu al-thani hasan li ghairihi wa sabaqa fil isharatu ilayhi. Hasan li ghairihi, hasan karena lewat yang lainnya menguatkannya. Wa sabaqa fil isharatu ilayhi, dan telah lewat isyarat padanya. Wa huwa ma kana da'fuhu yasiran wa ja'a ma ya'duduhu. Perhatikan ini adalah pengertian hasan li ghairi. Maka na yad'u, maka na da'fuhu yasiran wa ja'a ma ya'duduhu. yaitu hadis yang kedoifannya, kelemahannya ringan, yasir. Kedoifannya ringan, tidak parah. Tidak parah. Waja'a ma ya'duduhu, dan datang riwayat lain yang mendukungnya. Riwayat lain yang mendukungnya. Ya. Yang menguatkannya. Sama. Aina marra, aina marrat, fi ayyi mawdi'in marrat al-isharatu ilayh? Fi bayan, fi syarhi wa ta'liq, wal hasan al-ma'rufu turqan. Tadi sempat kita baca dari sebelum lanjut. Nah, turqan isyaratun ila anna, di halaman 44 tadi, isyaratun ila anna min syartil haditsil hasani ta'addud at-turuq. Dan seterusnya sampai pada penjelasan beliau, dalika anna al-hadits al-hasan li ghairi huwa fi haqiqatihi haditsun dha'ifun dha'fan yasiran ja'a ma ya'duduhu min tariqin ukhra fastahaqqa al-wasf bi annahu hasan lakin la ghairihi la li dhati. Di halaman 44 tadi. Ya. Nah, itu yang dia maksud. Sabaqat al-isharatu ilayhi. Wadih? Naam. Antum bisa beri isyarat ke halaman itu jika mau. Nah. Halaman 44. Nuasin? Nah. Lakin, la budda min al-intibahi fi hadal maqami ila annahu laysa kullu da'ifin yasihhu dukhuluhu fi babil awadidi. Liish? Limada? Mada kala syekh? Lakin. Akan tetapi, la budda min al-intibahi. Harus diperhatikan. Fi hadal maqam. Pada maqam ini. Ya. Ila annahu laysa kullu da'ifin. Bahwasanya tidak setiap hadis dhaif yasihhu dukhuluhu fi babil awadid. Tidak semua hadis dhaif sah, benar masuk dalam bab al-awadid. Al-awadid semakna dengan asy-syawahid. Bab al-awadid ay bab asy-syawahid. Bab hadis-hadis yang menguatkan yang lain. Bab al-awadid, ini bab al-shawahid. Maksudnya, hadith-hadith, al-ahadith allati ta'dudu ghairahu, allati tashhadu li ghairah. Ini hadith-hadith yang menguatkan hadith yang lain. Jadi kalau kita mendengar istilah babul awadid, babus syawahid, langsung ingat. Pembahasan itu, istilah ini tertuju ke hadis apa? Al-Hasan li ghairi. Kalian dong? Jika mendengar istilah babus syawahid, babul awadid, berarti pembahasannya apa? Hasan li ghairi. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa tidak semua hadis dhaif bisa dimasukkan ke bab syawahid. Tidak bisa kita jadikan sebagai syahid, penguat. Tidak semua hadis dhaif bisa dijadikan penguat. Kenapa? Zalika anna ba'dahu yumkinu ilajuh. Hal itu dikarenakan sebagian hadis yang dhaif yumkinu ilajuh. Mungkin untuk diobati, diperbaiki. Wa akharu la yumkinu ilajuh, dan hadis dhaif yang lainnya la yumkinu ilajuh. Tidak mungkin diobati, tidak mungkin diperbaiki. Kenapa tidak mungkin diobati? Karena sakitnya sudah parah. Kritis. Tidak bisa lagi diobati. Tidak mungkin. Tidak bisa diperbaiki. Artinya tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa menguatkan yang lainnya. Sebagai contoh misalkan ada orang sakit terbaring. Dalam kondisi sakit parah, kritis. Tidak mampu dia berdiri. Tidak mampu dia duduk. Di sampingnya juga ada orang sakit semisal dengan dia. Kemudian keduanya baku pegang, berpegangan. Tiga bahkan berbaring sama-sama. Berusaha sama-sama berdiri. Bisa berdiri tiga-tiganya? Tidak bisa kan? Tidak bisa sudah. Nah, tapi ada, ya ini sakit, bisa duduk-duduk, nah, lemah dia. Nah, alil, daif, lemah. Tapi berdiri sendiri tidak kuat. Di sampingnya juga ada yang sama, begitu juga kondisinya. Kemudian berpegangan dua-duanya sama-sama berusaha berdiri, bisa berdiri dua-duanya. Hah? Hakata? Nah, jadinya bisa? Bisa jadi kuat gitu. Nah, jadi do'if, tambah do'if, tapi do'ifnya do'if apa tadi? Yasir ya? Khafif, yasir. Karena do'fu yasiran ya. Do'ifnya, kelemahannya tidak parah, ringan, masih mungkin diperbaiki, diobati. Ya, apalagi ada satu lagi, jadi tiga, do'if, dan yasir ini bisa saling menguatkan. Jadi, hasan li ghairi. Tapi ini satu do'if. Do'ifnya ringan. Yang satunya do'ifnya syadid. Syadidul do'af. Wahin. Ya, sangat lemah. Lemah sekali. Nah, do'ifun jiddan. Ini tidak bisa menguatkan. Wajib. Nah, waqad yaqulu qa'il, hunaka ba'dul ahadithi. Di sana ada sebagian hadith-hadith. Mungkin ada yang mengatakan di sana ada sebagian hadith-hadith. Ujidat laha asanidu iddatin. Ujidat laha asanidu iddatin. Ditemukan hadith-hadith itu memiliki asanid iddah. Yani ada banyak sanad. Banyak sanad. Walam yuhkam laha bil husni. Walam yuhkam laha bil husni. Dan hadith-hadith itu kok tidak difonis sebagai hadith yang hasan. Padahal laha asanid iddah. Banyak sanad-sanadnya. Banyak turuknya. Kenapa tidak diberi nilai al-hasan, hadithul hasan, yang ini al-hasan lighairi, kenapa tidak dinilai seperti itu? Jadi kita anggap sanad-sanad itu semua saling menguatkan sehingga menjadi hasan lighairi. Falimada? Al-jawab, ajaba an hadha su'ali al-hafidh ibn salah fi ma'rifati anwa'i ilmi al-hadith, faqal wa jawabu dhalik annahu laysa kullu da'fin fil hadith, tidak semua kelemahan, kedoifan pada hadis yazulu. Do'af itu yazul, hilang, terobati. Bimaji'ihi, dengan datangnya hadis itu, ya, min wujuhin, yakni min turuk, dari berbagai sisi-sisi periwayatan. Berbagai jalan-jalan periwayatan. Tidak semua hadis do'if bisa hilang kedoifannya dengan disebabkan datang dari banyak sisi-sisi periwayatan, banyak jalan-jalan periwayatan. Bal dalika tafawatu. Bahkan hal itu ya tafawat. Berbeda-beda. Faminhu da'fun yuzilahu dalik. Di antara hadis yang da'if, ada yang da'ifnya, kelemahannya, yuzilahu dalik. Yani yuzilahu dalik. Dalik isyara ila mana, ikhwan? Dalik. Yuzilahu dalik. Dalik ini fa'il dari yuzil. Yuziluhu dhalik. Yani yuzilu da'fahu dhalik. Dhalik isyara ila mada? Maji'uhu min wujuh. Yuziluhu dhalik. Yani yuzilu maji'uhu min wujuh. Kelemahannya bisa dihilangkan oleh datangnya hadith itu dari banyak sisi. Sisi periwayatan. Ada jalan-jalan lain yang menguatkannya. Ada yang bisa. Bi'an yakun. Apa syaratnya? Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Apa syaratnya yang datangnya dari banyak sisi-sisi periwayatan bisa menghilangkan kelemahannya? Bi'an yakun atau afuhu. Ya. Dengan bentuk kelemahannya, keta'ifannya. Nasyian min da'afi hifzi rawihi. Kelemahan hadis itu Nasi, yakni bersumber. Min do'afi hifzi rawi. Dari kelemahan hafalan rawinya. Ma'akawnihi min ahli sidqi waddiyanah. Bersama keadaannya termasuk dari kalangan ahli sidqi waddiyanah. Yani termasuk ruwat udul, termasuk adil. Dari segi adalah dia termasuk rajulun adil, termasuk rawi yang adil. Naam, yang ahli sirat istiqamah, naam, diyanah, ahli diyanah, bagus agamanya. Yani terpenuhi persyaratan al-adl. Adalahnya tidak ada masalah. Hanya saja kelemahannya terletak di mana? Di hifdznya. Kan dipersyaratkan pada rawi itu dua ini kan? Hah? Yaitu pertama adalah tuh rawi wa ma'ada dobtur rawi. Adalah jika ini yang terganggu, enggak bisa sudah. Dia fasik, kadzib, kadzab, muttaham bil kadzib. Hah? Dia pendusta, tertuduh berdusta. Dia fasik, wah sudah, enggak bisa sudah kalau seperti ini. Jatuh sudah hadisnya. Hah? Sakafa haditsu. Akan tetapi apabila dia adalahnya masih ada, termasuk orang yang istiqamah, ahlus sirr wa diyanah, mustaqim fi sirati ad-diniyah, ha, salim min asbabil fisqi wal muru'a, tayyib, yani adlun. Tetapi ada kelemahan pada dobatnya. Dalam hal dobatnya ada kelemahan. Nah, maka ini masih memungkinkan. Kelemahan dobatnya ini bisa dikuatkan ketika terbukti ternyata hadis ini ada rawi lain yang meriwayatkan selain dia. Datang riwayat lain, jalan riwayat lain selain jalan riwayatnya dia. Ini menunjukkan bahwa dia tidak salah menghafal. Buktinya ada yang lain yang meriwayatkan seperti dia. Nah, ini maksudnya bi ayyakuna da'fu nasian min da'fi hifdzi rawihi ma kaunihi min ahli sirr wa diyanah. Fa idza ra'aina ma rawahu, apabila kita melihat apa yang diriwayatkannya, qad jaa'a min wajhin akhara, telah datang dari jalan riwayat yang lain, sisi riwayat yang lain, ada rawi lain, ya seperti dia juga dhaif juga, tapi juga termasuk adil, hanya saja juga ada kelemahan pada hafalannya. Misalkan na'am arafna annahu mimma qad hafidhahu, arafna annahu mimma qad hafidhahu, kita pun mengetahui bahwa hadis itu termasuk dari hadis yang memang dia sudah hafal. Dia tidak salah hafal. Hafalannya benar di situ. Karena ada rawi lain yang juga meriwayatkan hal yang sama dengan dia. Menguatkan riwayatnya dia. Mendukung riwayatnya dia. Berarti dia tidak keliru. Dia tidak salah. Walam yakhtalla fihi dhabtuhu lahu. Kita mengetahui bahwa hadis itu mimma qad hafidhahu. Walam yakhtalla fihi dhabtuhu lahu. Dan tidak ada kesalahan. Lam yakhtalla fi, yakni tidak ada kesalahan, ya, dobat periwayatan, tidak ada kesalahan periwayatan pada hadis yang diriwayatkannya itu. Di situ tidak keliru hifdznya, hafalannya benar, karena didukung oleh yang lain. Wadih ada. Beda ketika kita tidak menemukan wajhun akhar, kita mendapat ini ada hadis dhaif ya. Adil rawinya, tapi dhaif, disifati dhaif. Ya, hifadnya jelek. Sayyul hifad misalkan, ya. Kita cari jalan riwayat yang lain. Barangkali bisa menguatkan dia. Tidak ada kita temukan. Nah, ini tidak bisa. Karena tidak ada yang mendukung, kan begitu. Tidak ada turuk. Tidak ada syawahid, awadid. Dia sendirian, sementara lemah hafalannya. Di sini tidak ada, tidak bisa menjadi hasan li ghairi. Karena tidak ada penguat. Fahim tum? Nah, kemudian, kelanjutan keterangan Ibn Salah. Wa min dhalika da'fun la yazulu binahu dhalik. Nah. Di antara itu, ada pula da'if. Ada keda'ifan, kelemahan yang tidak bisa hilang dengan semisal dengan itu. Yani, meskipun datang dari jalan riwayat yang lain, tidak bisa menguatkan. Li quwwati dha'fi. Karena parahnya, ya, kerasnya kelemahannya. Kelemahannya bukan kelemahan ringan, tapi kelemahan yang parah, keras. Walitaqa'udi hadal jabiri an jabrihi wa muqawamatihi. Ya, dan karena tidak bisanya Jabir penguat ini untuk menguatkannya, ya, dan mendukungnya, tidak bisa. Wadhalika kadhafil ladhi yansha'u min kaunir rawi muttahaman bil kadzib. Hal itu seperti dhaif, kelemahan yang bersumber, yang syau min kaunir rawi muttahaman bil kadzib, bersumber dari keadaan rawi sebagai orang yang tertuduh berdusta. Muttahaman bil kadzib. Sudah muttahan bil kadzib, berarti adalahnya sudah terganggu. Tidak bisa kalau ini. Tidak usah dicarikan syawahid gitu. Tidak usah dicarikan syawahid, dia sudah muttahan bil kadzib rawinya, enggak bisa. Nah, yakni dhaifnya syadid. Au kaunu an'am yansha'u min qawlir rawi muttahan bil kadzib au kaunil hadithi syadzan, atau keadaan hadis itu adalah hadis yang syadz adalah hadis yang keliru, ganjil. Nanti ada bab khusus tentang syadz dan munkar. Maknanya apa? Hadis yang ganjil. Ganjil di sini maksudnya apa? Keliru. Dia sudah keliru memang, keliru periwayatan dia. Sudah jangan dicarikan penguat karena dia sudah keliru. Tidak bisa dikuatkan karena sudah keliru dia, sudah salah. Sudah nyeleneh dia dalam meriwayatkan. Ganjil. Sama? Tidak bisa menjadi hasan di ghairi. Wadih. Wa yaqulu al-allamah al-albani fil irwa, irwa al-ghalil, wa alayhi berdasarkan ini, fa laysa kullu dha'ifin yasluhu fi bab al-i'tibar. Falaysa kullu dha'ifin yasluhu fi bab al-i'tibar. Tidak seluruh hadis dhaif bisa masuk dalam bab al-i'tibar, bab yang diperhitungkan dalam penguatan hadis. Al-i'tibar, bab i'tibar ini istilah hasan li ghairi. Ingat semua itu, babus syawahid, babul awadid, babul i'tibar. Babul i'tibar itu maksudnya bab diperhitungkan dalam hal menguatkan. Dalam hal menguatkan. Babul i'tibar fi syawahid maksudnya. Babul i'tibar yakni al-i'tibar fi syawahid, diperhitungkan dalam hal menguatkan hadis yang lain. Jelas ya? Jelas? Adapun berikutnya ini wa mas'alatu taqwiyah laha dawabit ukhra dan seterusnya. Satu paragraf ini beliau hanya menjelaskan bahwa masalah menguatkan hadis dhaif yang dhaifnya yasir ringan ketika bi majihi min wujuh majin akhar karena datang dari sisi perhatian yang lain yang menguatkan. Ada dawabit ukhra, ada kaidah-kaidah yang lain yang perlu diketahui ya, tetapi itu bukan di sini tempatnya dibahas. Beliau menjelaskan di sini bahwa beliau membahas lengkap masalah itu di syarahnya beliau yang meluas dalam mensyarah Nukhbat Al-Fikar. Nah, itu jika sudah terbit ya dicari aja untuk istifadah. Nah. Kemudian paragraf yang tersisa ini penjelasan tentang bahwa al-hasan lidatihi sama dengan al-hasan sama dengan as-sahih lidati rutabun wa darajat. Rutabun wa darajat. Nanti kita baca atau kita selesaikan aja ini karena kita tidak baca semua ini. Beliau mengatakan tsumma unabbihu ala amrin akhara, kemudian saya mengingatkan atas perkara lain, wa huwa yaitu annal hasana rutabun wa darajat. Wal hadits al-hasan dimaksud apa ini? Al-hasan lidatihi. Rutabun wa darajat. Ada tingkatan-tingkatan, derajat-derajat yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat, ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ba'duhu a'la min ba'din kas-sahih, seperti as-sahih. Wa sabaqa an-naqlu qariban, telah lewat nukilan ya tadi anil Hafidz bin Hajar ma yufidu hadza, yang menunjukkan anil Hafidz bin Hajar. Mana tadi itu, halaman berapa? Halaman 46. Lihat tadi halaman 46. Paragraf kedua itu, qala al-Hafidz bin Hajar fi an-Nuzha wa hadzal qismu min al-Hasan musyarikun bis-sahih fil ihtijaj bihi wa in kana dunahu wa musyabihun lahu, yani musyabihun bis sahih li dhati fi inkisami ila maratib ba'daha fawqa ba'd. Fahimtum? Ini yang dimaksud oleh Syekh di sini, wa sabaqa an-naqlu qariban 'anil Hafiz Ibnu Hajar ma yufidu hadha. Naqalnya ini tadi. Fahimtum? Naam. Jadi seperti Sahih Lidati, Al-Hasan Lidati juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kemudian beliau, Syekh menukil dari Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Muqidah. Wa yaqulu Al-Hafiz Al-Dhahabi aidan fil Muqidah, dalam kitabnya Al-Muqidah, fa'a'la maratibil hasani. Nah, nastafid min hada. Fa'a'la maratibil hasan, maka derajat hadith Al-Hasan Lidati yang paling tinggi dihafalkan ini silsilah ini, bahzu Ibnu Hakimin an abihi an jaddi. Man jadduhu? Iktisar jadduhu Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, sahabi. Jadduhu kakeknya adalah Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an. Silsilah yang kedua, wa amru Ibnu Syu'aib an abi an jaddi. Man jadduhu? Sahabiyun jalil aidan. Man? Abdullah bin Amr ibn al-As. Jaddu yang dimaksudnya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi kalau antum mendapatkan satu hadis, ya, ini kita petik faedah dari Adz-Dzahabi, ini dari Al-Mughirah. Jika antum melihat satu hadis, silsilahnya adalah Bahaz ibn Hakim an abi jaddi, berarti sahabat hadis itu siapa? Muawiyah bin Haidah. Nah, radhiyallahu anhu. Dan hadisnya apabila dibawa Bahz, diperiksa saja di bawah rawi sabaqah, di bawah Bahzu. Siapa di bawah Bahzu? Ada rawi di bawahnya, sabaqah di bawah. Itu diperiksa bagaimana? Jika thiqah-thiqah, berarti hadis ini apa? Hasan li dzati. Entah? Begitu pula jika dapat sanad Amr bin Syu'aib an Nabi an jaddi, berarti sahabat hadis itu siapa? Abdullah bin Amr ibn al-Aq. Kemudian diperiksa tobatoh di bawah Amr. Kan ini kan ujung sanad ini. Sampai ke sahabat. Tapi di bawahnya Amr yang diperiksa. Jika diperiksa ternyata tiko. Berarti hadith itu derajatnya Hasan Lidatih. Paham itu? Dengan menghafalkan ini tidak perlu diperiksa lagi. Jangan capek-capek lagi. Amr bin Syu'aib. Cari biografinya bagaimana. Abihiman. Hah? Jadduhuman. Tidak capek lagi. Nah. Ini sudah. Kita sudah disajikan oleh Al-Dhahabi. Naam. Tinggal diperiksa di bawahnya Amr. Di bawahnya Bahz. Hintum. Begitu pula wa Muhammad bin Amrin an Abi Salamata an Abi Hurairah. Tinggal diperiksa di bawahnya siapa? Muhammad bin Amr. Naam. Wa amthalu dhalik. Dan yang semisal dengan itu. Naam. Adapun setelahnya ini tambahan, barakallahu fikum. Tambahan. Di sini dinukil ucapan Al-Imam Al-Bukhari, qala Al-Imam Al-Bukhari sebagai dalam Tahdhibul Kamal karya Al-Mizzi menukil dari Al-Bukhari mengatakan raaitu Ahmad bin Hanbal, aku melihat Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Ishaq bin Ruhawai, Abu Ubaid dan amat ashabina yahtajuna bi hadits Amr bin Syu'aib an jaddi. Ini rekomendasi dari a'immah, siapa? Ahmad, Ali bin Madini, Ishaq bin Ruhawi, Abu Bayd dan yang lainnya. Nah, yang dinukil oleh siapa? Al-Bukhari. Nah, bahwa mereka a'immah itu telah berhujjah dengan hadits Amr bin Syu'aib an jaddi. Dan tingkatannya adalah Hasan Lidati. Dan seterusnya ini tambahan. Antum baca sendiri aja. Dengan demikian kita selesai dari pembahasan Al-Hasan. Nah. Jadi kita sudah selesai dari Al-Hasan Lidati. Al-Hasan Lidhairi. Kemudian. Berikutnya bait yang disebutkan tadi di halaman 43 itu. Diulangi lagi di sini di halaman 50. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur. Fahuwa da'ifu wa huwa aqsamun katsir. Karena ini sebenarnya pembahasan da'if. Jadi disendirikan di sini. Di al-hadith al-qismu tsalits jenis yang ketiga ad-dhaif. Ini kita pelajari nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Hah? Nah, al-hasan li dzati, al-hasan li ghairi sudah tuntas. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Tafaddalu. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.